Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, sebuah kitab yang berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disusun oleh Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada beberapa pertemuan yang lalu, 3 pertemuan, telah kita bahas kaidah-kaidah dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullahu ta'ala memulai kitab ini dengan pembahasan al-asma wa sifat, karena inilah ilmu yang paling agung. Sebab ilmu ini berbicara tentang Allah Rabbul Izzah wal Jalalah, Rabb kita yang memiliki kemuliaan serta keagungan, yang paling mulia serta yang paling agung. Maka berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling penting. Dan dengan itulah kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, keimanan kita akan semakin kokoh. Itulah sebabnya penulis rahimahullah memulai dengan pembahasan al-asma wa sifat. Dan di sisi lain, karena banyaknya golongan yang menyimpang, dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak sedikit golongan-golongan yang menyimpang itu adalah para tokoh yang di masyarakat dikenal sebagai orang berilmu atau rajin belajar agama atau hafal Al-Quran, hafal banyak hadis. Mulai zaman dulu sampai di hari kita ini. Sejak zaman dulu sampai di hari kita ini, tidak sedikit para tokoh yang menyimpang, seperti Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini tokoh besar, luar biasa ilmunya, luas. Tetapi beliau sempat menyimpang, tersesat dalam keyakinan terhadap al-asma wa sifat. Kemudian beliau rujuk, bertobat, kembali kepada kebenaran setelah beliau mempelajari lebih jauh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para sahabat, maka beliau rujuk kembali kepada kebenaran. Iya. Jadi banyak yang salah, tersesat dalam keyakinan ini, sehingga para ulama memberi perhatian yang besar dalam pembahasan al-asma wa sifat untuk meluruskan kerancuan-kerancuan. Iya. Dan pada kesempatan ini insyaallah, setelah kita jelaskan kaidah-kaidah, maka kita akan buktikan bahwa kaidah-kaidah tersebut adalah pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Tetapi ini adalah akidah yang diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari masa sahabat sampai di hari kita ini. Ya. Walaupun di sini penulis membatasi penukilan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait nama-nama dan sifat Allah dari 2 orang imam besar. Namun kaum muslimin insyaallah akan sepakat jika 2 imam besar ini sudah sepakat dalam hal akidah ini, maka insyaallah itulah kebenaran. Dan faktanya ini bukan hanya kesepakatan 2 imam, tapi kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan 2 imam ini enggak mungkin dengan sengaja menyelisihi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang akan beliau nukil? Yang pertama Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Besar Ahlu Sunnah. Yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau hanya menukil dari dua imam ini sebagai bukti bahwa kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan, yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini bukan kita ada-adakan, tapi metode ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Buktinya adalah apa yang nanti akan kita sebutkan, perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dan biar lebih lengkap, insyaAllah kita akan tambahkan juga sekalian dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi lengkap empat mazhab. Ya. Dan ini sekaligus sebagai kritikan dan nasihat kepada saudara-saudara kita yang katanya wajib bermazhab. Mereka berpendapat wajib bermazhab. Dan mereka menyalahkan kalau kita selalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ingin kita ikut bermazhab. Ya, bahkan mereka wajibkan. Nah, jemaah sekalian, bermazhab itu boleh, tapi enggak wajib. Kalau kita mengatakan wajib, maka kita harus mendatangkan dalilnya yang jelas, yang terang. Kemudian kalau kita bilang wajib, bagaimana dengan para ulama yang hidup di masa imam mazhab ini dan tidak mengikuti mereka? Empat mazhab ini maksudnya. Dan bagaimana dengan para imam yang hidup sebelum mereka? Apakah mereka salah karena tidak bermazhab? Abu Hanifah belum lahir, Malik belum lahir, Syafi'i belum lahir, Ahmad belum lahir. Sudah sekian banyak kaum muslimin yang hidup baik di masa mereka atau sebelum mereka yang tidak ikut mazhab mereka. Tapi ada segelongan orang mengharuskan kita bermazhab. Ya. Dan bahkan berfatwa beda atau berpendapat beda dengan mazhab mayoritas yang katanya bermazhab Syafi'i, itu mereka celah. Dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Maka ini nasihat sekaligus ditujukan kepada mereka, kalau kalian betul pengikut mazhab, terutama pengikut Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i. Inilah akidah Imam Syafi'i. Kalau kalian ikut fikih Syafi'i, yang lebih pantas diikuti adalah akidah beliau. Karena akidah itu lebih penting kan dari masalah fikih. Keyakinan, keimanan dalam hati lebih penting daripada amalan-amalan anggota tubuh. Maka kalau kalian mengklaim pengikut Imam Syafi'i, inilah akan kita sebutkan insyaAllah akidahnya Imam Syafi'i. Sama dengan akidah Imam Ahmad, gak ada bedanya. Begitu pula Abu Hanifah dan Malik. Dan ini luar biasa. Empat mazhab ini, empat imam besar, imam empat mazhab ini, dalam masalah fikih, luar biasa banyaknya perbedaan pendapat mereka. Tapi dalam hal akidah, mereka sepakat. Pada umumnya mereka sepakat. Di antaranya, dalam pembahasan kita, yaitu dalam al-asma' wa sifat. Para imam mazhab ini sepakat. Namun sayangnya, ada orang yang mengklaim pengikut Syafi'i atau pengikut empat mazhab, bahkan mengharuskan dan mencela orang yang tidak mau ikut. Giliran akidahnya ambilnya dari Abu Hasan al-Asy'ari, bukan dari Syafi'i. Abu Hasan al-Asy'ari dibandingkan ilmunya Imam Syafi'i, enggak ada apa-apanya. Imam Syafi'i jauh lebih berilmu. Kenapa enggak ikut akidah Imam Syafi'i? Kok ikutnya akidah Abu Hasan al-Asy'ari? Itu pun akidah beliau yang lama, yang beliau sudah nyatakan saya rujuk darinya. Tapi mereka masih mengikuti akidah beliau yang lama, yang disebut akidah Asy'ariyah. Padahal beliau sendiri sudah meninggalkan kebanyakan akidah-akidah beliau yang lama yang menyimpang. Baik. Pertama beliau sebutkan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridhai beliau, tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila samaid dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, yaitu di setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yura fil qiyamah, sesungguhnya Allah akan dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhihi al ahadith, dan hadis-hadis yang semisal. Jadi hadis-hadis yang semisal yang berbicara tentang sifat-sifat Allah turun ke langit dunia, bisa dilihat di hari kiamat. Juga hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah yang lain atau ayat-ayat seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah istiwa di atas arsy. Maka apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha, kami beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha, dan kami membenarkannya. La kaifa, kami tidak menggambarkan kaifiyah, bentuknya. Kami imani Allah turun ke langit dunia, tapi bagaimana caranya Allah turun, kami tidak bisa menjelaskannya dan tidak ingin menjelaskannya, karena Allah tidak menjelaskannya. Allah istiwa di atas arsy, kami imani Allah istiwa di atas arsy, tapi bagaimana caranya Allah istiwa, kami tidak mengutarakannya, karena Allah tidak menyampaikannya. Maka kami imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kami imani Allah punya tangan, tetapi kami tidak menggambarkan bagaimana tangan Allah. Namun kami yakin tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan kami tidak menggambarkan tangan Allah seperti ini dan seperti itu, tidak. Baik. Wala maknan, dan tidak memiliki makna. Maksud beliau adalah enggak boleh ditakwil. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau, maksud kata Imam Ahmad ini tidak memiliki makna, artinya tidak punya makna lain selain yang nampak zahir. Contohnya Allah memiliki tangan. Maka kita imani tangan berarti tangan. Jangan kita tafsirkan itu bukan maksudnya tangan, maksudnya kekuatan. Kekuatan betul, Allah punya kekuatan. Maha kuat. Tangan Allah juga tangan yang maha kuat. Tapi itu betul-betul tangan. Bukan hanya sekedar kekuatan. Itu betul-betul tangan. Ini kata Imam Ahmad. Wala naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak sedikit pun satu sifat Allah. Tidak sedikit pun kami menolaknya. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan kami mengetahui atau meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak sedikit pun menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha akthara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayatin, dan kami tidak mensifatkan Allah melebihi sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, yaitu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa memberikan pembatasan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita tidak berhak untuk memberikan batasan-batasan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. "Wa naqulu kama qala." Dan kami mengatakan seperti yang Allah katakan. Contohnya apa? Allah katakan, Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Maha penyayang istiwa di atas arsy. Maka kami pun berkata begitu. Ya, tidak ditakwilkan macam-macam. Ya, sebagaimana insyaAllah nanti akan kita contohkan juga ucapan empat imam mazhab ini terkait dengan sifat istiwa Allah. Apakah mereka berbeda pendapat? Maka akan kita lihat insyaAllah. Sekarang kita sebutkan kaidah umum dulu dari ucapan empat imam mazhab. Ya. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wa la nata'adda dhalik. Dan kami mensifatkan Allah sesuai dengan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya, kami tidak melampaui hal itu. Wa la yablughuhu wasful wasifin, dan tidak ada siapapun makhluk yang mensifatkannya yang kami ikuti kalau Allah tidak mensifatkan itu untuk dirinya. Ya, tidak ada satupun yang bisa mensifatkan untuk Allah kecuali Allah sendiri. Nu'minu bil Quran kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kami beriman dengan Al-Quran seluruhnya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Nanti akan kita jelaskan apa yang masuk dengan muhkam dan mutasyabih. Kita bacakan dulu ucapan beliau. Walanuzilu anhu sifatan min sifatihi lishana'atin syuni'at walanata'addal Quran wal hadith. Dan kami tidak akan mengingkari satu sifat Allah, walaupun ada orang-orang yang mengatakan kami sesat atau menjelek-jelekkan kami, maka kami tidak akan menghilangkan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, sebagai contoh, banyak orang ketika kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, mereka tuduh sebagai musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu dusta. Itu adalah kedustaan yang mereka lakukan. Dan tidak dinamakan ahlul bid'ah kalau tidak berdusta. Ini umumnya mereka. Mereka sebut ahlu sunnah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena bagi mereka, mengimani sifat-sifat Allah otomatis menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mengimani Allah punya tangan. Maka bagi mereka, berarti itu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Alasannya apa? Makhluk juga punya tangan. Itu logika mereka. Dan ini dibantah dengan dua jawaban. Jawaban dari dalil syar'i dan jawaban dari logika yang lebih sehat. Pertama, jawaban dari dalil syar'i, Allah telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya, penetapan sifat mendengar dan melihat Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kan jelas. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Tapi kan tidak sama antara melihatnya makhluk dan melihatnya Allah. Begitu pula tangan Allah, enggak sama. Kemudian jawaban secara logis, yang lebih logis, yang lebih masuk akal. Kita katakan kepada mereka, perbedaan atau persamaan, ya, sebelumnya persamaan, antara penamaan sifat Allah dan sifat makhluk itu hanya dari segi bahasa. Hanya dari segi bahasa. Yaitu, Allah memiliki tangan, makhluk juga punya tangan. Punya sifat dzatiyah, namanya tangan. Itu hanya sama dari sisi bahasa. Adapun secara hakikat itu enggak sama. Buktinya apa? Manusia punya tangan, monyet juga punya tangan. Sama-sama disebut tangan. Iya kan? Sama-sama disebut tangan. Tapi apakah sama tangan manusia dan tangan monyet? Kan tidak sama. Itu antara makhluk dengan makhluk. Jangankan manusia dengan monyet. Manusia dan manusia saja. Sama-sama punya tangan, tapi ternyata tangan mereka beda. Enggak sama. Banyak sekali perbedaannya. Itu antara makhluk dengan makhluk. Sama-sama disebut tangan, punya tangan, tapi tangannya enggak sama, beda. Maka apalagi makhluk dengan Allah, tentu beda. Jadi kita mengimani Allah memiliki tangan, itu sama sekali tidak berkonsekuensi berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sama sekali tidak. Baik. Jadi walaupun mereka mengatakan ahlu sunnah itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau istilah lain mujassimah, ya, mensifatkan Allah punya jasad seperti manusia, itu tuduhan mereka dan itu dusta. Tuduhan dusta. Maka kata Imam Ahmad, kami tetap akan beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut. Wala nata'addal Quran wal hadis, dan kami tidak akan melampaui Al-Quran dan hadis. Wala na'lam kaifa kunhu dzalika illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatsbitil Quran. Dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk hakikatnya kecuali dengan cara membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Baik, jemaah sekalian, ini kata Imam Ahmad. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan kesimpulan penjelasan Imam Ahmad itu dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah kewajiban mengimani dan membenarkan semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Dan tanpa kita membuat batas-batas sendiri semau kita. Iya. Intinya enggak ditambah, enggak dikurangi, sudah selesai. Ini yang pertama. Semua yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani. Kemudian yang kedua, kita tidak menggambarkan bagaimana sifat Allah atau menakwilkan keluar dari makna zahirnya dan tidak pula menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini poin yang kedua. Kesimpulan dari ucapan Imam Ahmad. Poin yang kedua ini terkandung 3 cabangnya. Cabang yang pertama, kita tidak membagaimanakan atau menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah. Jadi kita imani Allah punya wajah, tapi kita tidak menggambarkan, oh wajah Allah begini, wajah Allah begitu, tidak. Kita imani Allah memiliki wajah dan wajahnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana bentuknya yang sebenarnya, kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Allah enggak beritahu. Allah tidak memberitahu. Cabang yang kedua, kita tidak menakwilkan sampai keluar dari makna zahirnya, kecuali berdasarkan dalil. Ya, contoh penafsiran mereka tanpa dalil menafsirkan Allah istawa di atas arsy dengan istaula, berkuasa di atas arsy. Mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsy. Berada di atas arsy, maksud mereka bukan zatnya berada di atas arsy, tapi maksudnya berkuasa di sana. Jadi mereka takwilkan. Mereka tidak mau mengimani Allah memiliki tangan. Mereka tafsirkan maksud tangan itu adalah kekuatan, bukan tangan beneran. Mereka tidak mau mengimani Allah turun ke langit dunia. Kata mereka maksudnya rahmat Allah yang turun. Apa dalil yang mereka gunakan? Akal-akalan saja. Ya, seperti pernah saya sampaikan, seorang dai terkenal. Dai terkenal, subhanallah. Kurang apa belajarnya? Sampai ke Timur Tengah bergelar LCMA. Hafal Quran, hafal hadis. Bukan hanya teksnya beliau hafal. Sampai nomor-nomornya dan letak halamannya. Maka jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi kita. Hafalan itu bukan jaminan kebenaran. Apa jaminan kebenaran? Pemahaman. Yang jaminan kebenaran adalah pemahaman, mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi SAW telah menegaskan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya 73 pemahaman dan semuanya salah kecuali satu yang benar. Siapa itu yang benar? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah jaminan kebenaran. Pemahaman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan pemahaman mereka itulah yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah sampai hari ini. Termasuk imam yang 4. Sekarang kita lagi berbicara tentang pemahaman Imam Ahmad yang beliau wariskan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Nah, dai terkenal ini mengatakan yang turun itu bukan Allah tapi rahmat Allah. Apa dalilnya? Akal-akalan. Kata beliau, kalau kita imani Allah turun di setiap sepertiga malam ke langit dunia, itu enggak masuk akal. Karena faktanya di dunia ini sepertiga malam itu berbeda-beda. Ya, di Lampung baru masuk sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Ya. Dan begitu pula di daerah-daerah lain. Ini akal-akalan. Maka kita katakan kepadanya, apa sulitnya bagi Allah untuk turun di sepertiga malam yang terakhir, walaupun waktu di dunia ini daerah-daerah itu berbeda-beda. Apa sulitnya bagi Allah untuk turun secara bersamaan? Kalau bagi kita memang sulit, gak mungkin, mustahil. Mustahil kita berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, mustahil. Tapi bagi Allah apa yang sulit? Gak sulit, jemaah sekalian. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi hanya berdasarkan akal-akalan. Lalu akhirnya dia tafsirkan, yang turun itu bukan Allah tapi rahmat Allah. Betul, rahmat Allah juga turun. Tapi itu tidak menafikan Allah turun seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ini enggak boleh ditakwilkan. Harus kita imani Allah turun betul-betul turun ke langit dunia, zatnya. Tapi bagaimana cara turunnya Allah? Tentu tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Kalau kita mungkin betul, bukan mungkin lagi, pasti enggak mungkin melakukan itu. Secara bersamaan berada di dua tempat yang berbeda. Di waktu yang berbeda, enggak mungkin kalau kita. Jangan samakan kita dengan Allah. Allah maha mampu melakukan itu. Contoh lain jemaah sekalian untuk memahami bagaimana kekuasaan Allah. Kalau kita lagi rapat bersama 10 orang, gak usah banyak-banyak, 10 orang. 10 orang ini semuanya bicara, semuanya ngomong. Mungkinkah kita pahami ucapan 10 orang ini? Gak mungkin. Dua orang pun mungkin sulit. Mungkin sulit kan, walaupun hanya 2 orang, apalagi 10 orang. Tetapi jemaah sekalian, seandainya seluruh makhluk berkumpul bersama-sama, kemudian masing-masing berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda dan permintaan yang berbeda-beda, Allah maha mampu mendengarkan semuanya dan mengabulkan semuanya pada saat itu juga. Apa susahnya bagi Allah? Pada saat yang bersama Allah mendengarkan semuanya dan Allah kabulkan semuanya. Dan juga kelak nanti di hari kiamat, Allah akan menghisab kita seperti itu. Satu persatu diajak berbicara, tapi bersamaan semuanya. Coba jemaah sekalian. Itu mudah sekali bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah? Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi begitu, hadis-hadis yang berbicara tentang hisab adalah satu persatu bicara langsung dengan Allah, tapi bersamaan. Di padang mahsyar, satu persatu, bukan dipanggil satu-satu. Bersamaan, tapi satu persatu. Allah maha mampu melakukannya. Terus apa susahnya? Allah turun ke langit dunia, di seluruh langit dunia, walaupun jamnya berbeda-beda, tapi Allah turun di waktu yang sama, sepertiga malam yang terakhir. Apa susahnya bagi Allah? Iya. Jadi ini contoh. Bagaimana orang yang sudah belajar banyak, belajar Quran, belajar hadis, tapi masih menyimpang dalam babul asma wa sifat. Inilah pentingnya kita selalu merujuk kepada pemahaman salaf. Iya, supaya tidak salah. Baik, ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga, tidak menyamakan Allah, tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah telah menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kewajiban mengimani Al-Quran seluruhnya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Apa arti muhkam di sini jemaah sekalian? Artinya yang sudah jelas maknanya. Sedangkan yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang, tapi bagi yang lain sudah jelas. Iya, ini makna muhkam dan mutasyabih dalam pembahasan kita. Nah, wajib kita imani semuanya. Bagaimana caranya? Kata Syekh, ma ashkala ma'nahu fanaruddul mutasyabih ilal muhkam liyattadih ma'nahu, liyattadih ma'nahu. Perhatikan ini kaidah penting. Kalau kita dapatkan ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah yang belum jelas maknanya, maka kita kembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas itu, kepada yang muhkam. Kita kembalikan kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Sekarang kita berikan contoh. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa dalam Al-Quran suka digunakan kata kami? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Apa maksud kami ini? Allah dan malaikatnya? Tidak, Allah sendiri. Kalau begitu Allah banyak dong, kan kami. Kalau Allah satu, berarti aku. Kalau ada yang bertanya kepada kita dengan kalimat seperti ini, kenapa Allah gunakan kata kami dalam Al-Quran? Berarti Allah banyak dong. Ini sebenarnya bukan orang mau bertanya sebenarnya, mau menyesatkan. Ya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana caranya kita menjawab? Ada kaidah penting. Dengan kaidah ini, kalau kita pegang erat, mudah kita jawab. Yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Itu kan ayat belum jelas. Belum jelas maknanya. Apa sih maknanya? Yang sudah jelas apa? Kul huwallahu ahad. Kan sudah jelas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Enggak mungkin ayat ini bertentangan dengan ayat itu. Kan sudah jelas. Jadi kembalikan kepada yang belum jelas, kepada yang sudah jelas. Kembalikan yang belum jelas itu kepada yang sudah jelas. Ini kaidah penting. Mudah kita menjawab. Iya. Ada juga jawaban-jawaban lain, tapi dengan ini saja sudah cukup. Enggak mungkin dengan adanya kaidah ini, maka kita langsung bisa membantah. Enggak mungkin itu bermakna banyak. Karena sudah jelas, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Enggak mungkin bermakna banyak ayat itu. Nah, baru kita tambahkan jawaban lain. Nah, ternyata dalam bahasa Arab, kata kami itu tidak selalu bermakna banyak. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, kata kami untuk Allah adalah litasyrif wa ta'zim, untuk pemuliaan dan pengagungan. Bukan menunjukkan banyak. Bahkan kita pun sering menggunakan itu. Seperti kita kalau ngasih kata sambutan, kami berterima kasih, ya kan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal dia satu orang yang ngomong. Iya. Jadi dalam bahasa kita pun ada penggunaan itu. Kami, tapi maksudnya sendirian. Baik. Dan itu syubhatnya orang-orang liberal itu. Ya, mereka, pokoknya mereka cari yang masih syubhat. Seperti yang sudah bahas, kita bahas di pertemuan sebelumnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari ayat-ayat yang belum jelas ini, yang masih bisa ditakwil kesana kemari, yang orang banyak belum tahu. Cari-cari mereka ayat seperti ini untuk menyesatkan dan membuat-buat takwil yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Iya. Dan Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, jauhi mereka. Bukan dijadikan mereka sebagai guru, tetapi jauhi mereka. Iya. Baik, satu lagi jemaah sekalian contohnya tentang kaidah ini. Kalau enggak salah kemarin ada yang bertanya juga itu. Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam seperti surah rupa Allah. Hadis sahih. Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Walaupun kita belum tahu jawaban secara terperinci, kita bisa menjawab secara global. Caranya bagaimana? Raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang belum jelas ini kepada yang sudah jelas. Yang sudah jelas apa? Surat Asy-Syura ayat ke-11 tadi. Bagaimana bunyinya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi enggak mungkin ayat hadis ini bermakna Adam rupanya seperti Allah, enggak mungkin. Ini belum jelas, kembalikan kepada yang sudah jelas. Itu jawabannya secara global. Bagaimana jawaban secara terperinci? Para ulama menjelaskan persis seperti penjelasan kita tadi. Artinya, Adam memiliki rupa dan Allah juga memiliki rupa. Iya. Allah menciptakan Adam seperti rupanya. Artinya, sama-sama memiliki rupa. Tapi tidak sama persis. Tidak sama persis. Iya. Seperti yang kita contohkan tadi. Allah punya tangan, kita juga punya tangan. Sama-sama memiliki tangan. Tapi apakah sama? Tangan kita dan tangan Allah? Tentu tidak sama. Begitu pula, sifat as-surah. As-surah itu artinya rupa. Allah punya sifat ini, memiliki rupa. Tetapi apakah sama rupanya Allah dan rupanya Adam? Tentu tidak sama. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Sama-sama memiliki rupa. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis yang lain, penggunaan bahasa seperti ini juga ada. Yaitu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar laylatal badri. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk surga seperti bulan purnama, ya, di malam seperti bulan di malam bulan purnama. Rupanya seperti bulan di malam bulan purnama. Coba perhatikan hadis ini. Sesungguhnya golongan yang pertama masuk surga, rupa mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Artinya terang sekali. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah mereka bentuknya seperti bulan? Enggak ada hidung, enggak ada mata. Ya, kalau kita lihat bulan putih bulat kan? Apakah mereka seperti bulan putih bulat? Enggak mungkin. Mereka manusia, punya hidung, punya mata, punya mulut. Iya. Lalu kenapa disebut seperti bulan? Maksudnya dari sisi keindahannya dan jelasnya terangnya. Iya. Jadi dalam penggunaan dalam bahasa di hadis yang lain ada penggunaan seperti ini, tapi tidak melazimkan kesamaan. Iya. Itu jawaban terperinci, tapi sekali lagi dengan jawaban global itu sudah cukup, yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam, kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Baik. Ini penjelasan ucapan Imam Ahmad. Sekarang Imam Syafi'i. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau. Amantu billahi. Aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa'a 'anillahi, dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Ala muradillahi, sesuai dengan maksud atau keinginan Allah. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa'a 'an rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, apa maksud ucapan Imam Syafi'i ini? Syekh menjelaskan dalam dua poin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam dua poin. Poin yang pertama, kita mengimani apa saja yang datang dari Allah, termasuk nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, dan tanpa ditahrif. Tahrif itu artinya diselewengkan maknanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun dari Imam Syafi'i yang menakwil sifat-sifat Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat Imam Syafi'i menakwilkan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat dari sahabat. Tidak ada. Maksudnya penafsiran tanpa dalil, penafsiran tanpa ilmu. Tidak ada satupun. Iya. Mereka biarkan sesuai zahirnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, begitu pula yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita imani termasuk dalam nama-nama dan sifat Allah tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi, dan juga tanpa kita tafsirkan sampai keluar dari zahirnya tanpa dalil. Jadi, ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada bedanya dengan keyakinan Imam Ahmad. Baik, sekarang kita tambahkan ucapan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, sebagai pelengkap. Banyak sekali ucapan Imam Abu Hanifah, tapi kita ambil mungkin satu saja. Beliau rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar halaman 302. Walahu yadun wa wajhun wa ainain wa nafsun. Dan aku beriman Allah memiliki tangan, wajah, dua mata, dan nafs. Nafs itu artinya diri. Kama dzakarahu Allah taala fil Quran, seperti yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fama dzakarahu Allah taala fil Quran, maka apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran min dzikril wajhi, yaitu penyebutan tentang adanya wajahnya, waliyat tangannya, wal ainain dua matanya, wan nafs dan dirinya, fahuwa lahu sifat bila kaif, maka itu adalah sifat-sifat Allah tanpa kita gambarkan bagaimana bentuknya. Wala yuqal inna yadahu qudratuhu aw nikmatuhu, dan tidak boleh dikatakan sesungguhnya tangannya adalah kekuasaannya atau kemampuannya atau nikmatnya. Enggak boleh ditafsirkan begitu. Jadi mereka enggak mau imani Allah punya tangan, maka mereka tafsirkan tangan itu bukan maknanya tangan, tapi kekuasaan Allah atau kemampuan Allah atau nikmat Allah atau kekuatan Allah. Iya. Karena penafsiran seperti ini tidak datang dari salaf. Kemudian kata beliau, li'anna fihi ibtalu sifah. Karena kalau kita tafsirkan begitu, berarti kita mengingkari sifat ini. Jadi mereka sebut itu ta'wil, tafsir, tapi hakikatnya adalah takdzib, pengingkaran, cuman lebih halus. Ya. Karena enggak mungkin mereka mengatakan saya enggak percaya Allah punya tangan. Tapi mereka harus mengatakan saya percaya Allah punya tangan, tapi bukan maksudnya tangan beneran. Maksudnya adalah nikmat Allah atau kekuatan atau kekuasaan. Maka hakikatnya kata Imam Abu Hanifah sama itu hakikatnya, cuman lebih halus saja. Iya. Wa huwa qawlu ahli al-qadar wal i'tizal. Apa kata beliau? Itu pendapatnya golongan Qadariyah dan Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Jadi yang enggak mau mengimani sifat-sifat zat Allah itu bukan pendapat ahlu sunnah, tapi pendapatnya Qadariyah dan Mu'tazilah yang mereka ambil dari Jahmiyah. Iya. Ini perkataan Abu Hanifah. Kemudian perkataan Imam Malik. Imam Malik juga banyak sekali ucapan beliau. Dari Walid bin Muslim, beliau berkata, sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Malik, Wats-Tsauri dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini lebih lengkap lagi. Bukan hanya empat imam. Wal-Auza'i dan Imam Al-Auza'i. Wal-Layth bin Sa'ad dan Imam Al-Layth bin Sa'ad. Imam jemaah sekalian, Imam Al-Layth bin Sa'ad ini, sebagian ulama mengatakan, dia lebih faqih, lebih berilmu dari Syafi'i. Hanya saja, murid-muridnya tidak menyebarkan ilmunya. Makanya Syafi'i lebih terkenal. Karena murid-muridnya menyebarkan ilmu yang dia ajarkan. Sebagian ulama berpendapat begitu. Ini imam besar, Al-Layth bin Sa'ad. Kata mereka lebih faqih daripada Asy-Syafi'i. Ya. Jadi beliau bertanya kepada empat imam ini. Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Al-Layth bin Sa'ad. Anil akhbar fis sifat. Tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Faqalu amirruha kama ja'at. Maka mereka semua berkata, biarkan sifat-sifat itu seperti dia datang. Jangan takwilkan macam-macam. Jangan takwilkan macam-macam. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, riwayat-riwayat dari empat imam ini. Dan untuk melengkapi pembahasan kita, sebagai penutup, kita sebutkan juga riwayat empat imam mazhab tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, Inna lillahi subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun, Ara'aita qawlallahi ta'ala wa huwa ma'akum. Maka seseorang berkata kepada beliau, lalu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, dia selalu bersama kalian? Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Jadi orang ini mau berkata, kenapa kamu mengatakan Allah di atas langit, bukan di bumi? Padahal Allah mengatakan, dia selalu bersama kalian. Jadi maksudnya dia ingin mengatakan Allah itu di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan hamba. Maka apa jawaban Abu Hanifah rahimahullah? Huwa kama taktubu lirajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Makna ayat itu sama seperti engkau menulis surat kepada kawanmu, saya selalu bersamamu. Padahal kamu jauh darinya. Iya. Jadi makna bersama itu tidak bermakna menyatu, tidak selalu bermakna menyatu. Ya, sama dengan kalau kita mengatakan dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Padahal bulannya di langit. Ya, engkau selalu di hatiku. Ya, padahal dia di luar hati. Ya, jadi enggak selalu bermakna menyatu. Baik. Ini kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Abu Hanifah tadi dalam kitab Al-Asma wa Sifat halaman 429. Kemudian Imam Malik dari kitab At-Tamhid juz ke-7 halaman 13, beliau berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit sedangkan ilmunya di setiap tempat. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi zat Allah di atas langit. Itu pemahamannya Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i. Dinukil oleh Az-Zahabi di dalam Al-Ulu halaman 120. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashhabana 'alaiha ahlal hadis alladziina ra'aitum wa akhadtu anhum. Pendapat yang sesuai sunnah yang aku ikuti dan aku pun melihat sahabat-sahabatku ahli hadis yang pernah aku temui dan aku belajar dari mereka. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik dan Imam Malik. Ini dua guru Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik. Wa ghairuhuma, dan selain mereka. Sepakat semuanya, ulama ahlu sunnah yang pernah ditemui dan diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat untuk berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ihi. dan juga sepakat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Sepakat jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menukil kesepakatan itu siapa? Imam Syafi'i. Dari seluruh guru yang pernah beliau temui. Subhanallah. Padahal kalau dalam masalah fikih luar biasa, perbedaan pendapat sangat banyak. Tapi dalam masalah ini mereka sepakat. Ini kata Imam Malik. Terakhir, apa kata Imam Ahmad? Sebagaimana disebutkan oleh di dalam kitab As-Sunnah, karya putranya, Abdullah bin Ahmad, juz pertama halaman 280. Kata beliau, Allahu Azza wa Jalla fawqa as-sama'i sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqih wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Azza wa Jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Terpisah dari makhluk-Nya. Jadi enggak bersatu dengan arsy, tapi Allah di atas arsy terpisah. Iya. Sedangkan kekuasaannya dan ilmunya di setiap tempat. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini jemaah sekalian, nukilan dari empat imam mazhab, sekaligus di situ seperti kata Imam Syafi'i tadi, mengandung nukilan ijma' ulama. Bukan hanya empat imam mazhab ini. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada. Tidak ada yang berkata begitu. Semuanya mengatakan ucapan yang sama. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Walhamdulillah. Satu lagi, sebagai kesimpulan, kata Imam Ibnu Qudamah, wa ala hada daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Dan inilah akidahnya salaf dan para imam generasi berikutnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat, alal iqrar wal imrar, untuk mengakui dan membiarkan, mengakui semua sifat-sifat Allah dan membiarkannya tanpa menafsirkannya, wal itsbat, serta menetapkannya, lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wili, tanpa lancang atau tidak lancang untuk menta'wilnya. Tidak lancang untuk menta'wilnya. Inilah jemaah sekalian, tariqus salaf, jalannya generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut mereka sampai hari ini. Alhamdulillah, masih ada riwayat-riwayat sampai kepada kita hari ini, karena memang dijaga dari masa ke masa. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan yang terbersit dalam pikiran Ana dan mengganggu mengenai nama dan sifat Allah, yaitu Al-Latif, Allah yang Maha Lembut. Apakah salah jika dalam pikiran Ana Allah menyiksa hambanya dengan lembut sehingga hamba tersebut tidak merasa bahwa Allah sedang menyiksa? Wallahu'alam. Akan tetapi jenis azab dengan cara hamba itu tanpa merasakan, itu ada. Namanya istidraj. Namanya istidraj. Dan itu tidak diambil dari sifat Allah yang Maha Lembut, tapi diambil dari sifat Allah berbuat makar kepada orang-orang yang berdosa. Itu bagian dari makar Allah kepada hamba-hamba yang berbuat dosa, yaitu mereka diberikan kenikmatan, tapi hakikatnya itu azab. Kenikmatan yang datang atau azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Itulah namanya istidraj. Sehingga mereka enggak tobat-tobat. Bandingkan dengan orang yang ditimpa azab secara fisik, banyak yang bertobat. Ya, kapok. Tapi ini enggak kapok-kapok. Karena enggak tersiksa secara fisik. Jadi azab seperti itu ada, tapi tidak diambil dari sifat Allah yang maha lembut. Justru diambil dari sifat Allah berbuat makar kepada orang-orang yang berbuat dosa kepadanya. Iya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, yaitu mereka bermaksiat kepada Allah, maka kami bukakan untuk mereka kenikmatan dari seluruh pintu. Nikmat dunia dari segenap penjuru. Jadi mereka berbuat maksiat, Allah balas dengan apa? Dicurahkan segala nikmat dunia untuk mereka. Kekayaan, jabatan, kesenangan, terbuka semuanya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai ketika mereka sudah betul-betul senang, bergembira, menyombongkan diri dengan nikmat yang mereka dapatkan, kami azab mereka secara tiba-tiba, yaitu azab kepada fisiknya. Dan mereka pun berputus asa karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Iya. Jadi pemahaman seperti itu, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, kita jangan buat-buat pemahaman-pemahaman sendiri. Apa yang terbersit dalam benak kita, itu jangan kita ikuti. Tapi kita ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wallahu alam. InsyaAllah pembahasan satu persatu nama Allah, saya juga punya kajian setiap hari Senin keempat di Masjid Al-Ukhuwah. Masjid Al-Ukhuwah dari mana itu, Akhi? Afani ya, BSD. Hari Senin itu kajian ibu-ibu, tapi ada tempat untuk ikhwan. Hari Senin duha keempat. Hari Senin keempat duha. Baru selesai pembahasan kaidah. Sekarang insyaallah pertemuan akan datang. Senin pertama. Ya, Senin pertama. Pertemuan pekan depan ya, berarti. Ya, betul. Pertemuan pekan depan. Tanggal berapa itu? Tanggal 4, Pak ya. Itu mulai masuk pembahasan nama-nama Allah satu persatu dari kitab Fikul Asmaul Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak. Ya, antum beli bukunya, baca. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi buku itu beliau bagi dua. Yang pertama pembahasan kaidah, yang kedua pembahasan rincian satu persatu, mulai dari nama Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Iya. Baca buku itu, bagus sekali. Iya, wallahu alam. Silakan. Baik. Karena hidayah milik Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi, itu hidayah dari Allah. Ya. Dan banyak juga di antara mereka yang tadinya meyakini keyakinan atau akidah Imam Abu Hasan Asy'ari yang lama, kemudian taubat. Bahkan mungkin kebanyakan kita dulu di SD apa yang kita pelajari? Itu kan? Iya. Di SD, di SMP, di SMA itu yang diajarkan sifat 20. Tapi kemudian kita sadari itu bukan pendapat yang benar. Bukan akidah yang benar. Iya. Jadi pertama faktor hidayah. Yang kedua, faktor guru. Gurunya yang ngajari itu. bukan mengajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gurunya masih mengajari akidah yang lama. Itulah sebabnya jemaah sekalian, selalu kita ingatkan, hati-hati memilih guru. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang firman Allah, orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mencari-cari yang syubhat, yang masih samar, yang mutasyabih, ibtigha al-fitnah, untuk menyesatkan, wabtigha ta'wili, dan untuk membuat-buat ta'wil sendiri, tidak mengikuti penakwilan salaf. Dan Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, jauhi mereka. Ini faktor berguru, salah berguru. Dan faktor juga taklid. Apa kata gurunya? Ikut aja. Apalagi kalau lihat gurunya bergelar LCMA. Dan gak berani dia bantah. Apalagi kalau sampai profesor doktor misalkan. Dia melihat faktor gurunya, dia gak berani membantah, ikut saja. Gak kritis terhadap gurunya. Apa saja kata gurunya? Atau lihat hafalan gurunya, Masya Allah. Hafal Quran, hafal hadis, sampai halaman-halamannya dihafal. Kiri atas, kiri bawah. Kanan atas, kanan bawah. Lihat itu, langsung dia takjub. Tidak kritis lagi, pemahamannya sudah benar tidak? Jadi, bisa saja faktor itu. Faktor taklid kepada guru, tidak kritis, tidak mendalami lagi, itu yang diajarkan benar tidak? Iya. Itu diantara faktor-faktor. Mengapa orang itu tidak mengikuti akidah yang benar? Wallahu a'lam. Ya. Salam. Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga terjerumus di dalam kesalahan. Di antaranya An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Al-Baihaqi. Tetapi kita enggak pernah mendengarkan seorang pun ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan mereka sesat. Kenapa? Karena mereka diberi uzur. Mereka melakukan itu bukan karena sebuah kesengajaan. Karena manhaj yang mereka tempuh, kalau kita perhatikan dalam buku-buku mereka adalah mengikuti sunnah. Mengikuti manhajus salaf. Tapi jemaah sekalian, antara yang diikuti dan yang mengikuti beda. Yang diikuti itu pasti benar. Sedangkan yang mengikuti bisa benar, bisa salah. Sama dengan ustadz-ustadz yang hidup sekarang. Dia bisa benar, dia bisa salah. Manhaj yang dia ikuti adalah pasti benar, enggak mungkin salah. Sedangkan pengikutnya belum tentu benar. Bisa saja dia salah paham ketika membaca. Jadi dia bisa benar, bisa salah. Tapi karena dia dasarnya adalah ahlu sunnah, sehingga kita memberi udzur kepadanya. Beda dengan golongan Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Dasar mereka bukan ahlu sunnah. Pemahaman mereka mendahulukan akal. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, enggak sama dengan mereka. Enggak ada mendahulukan akal. Mereka menetapkan untuk kembali kepada manhajus salaf. Sedangkan umumnya Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu pula Mu'tazilah, dasar manhaj mereka bukan mengikuti manhajus salaf, tapi mendahulukan akal mereka. Bagi mereka, jika bertentangan antara nas, antara wahyu dengan akal, maka akal yang didahulukan. Jadi beda, dasarnya beda, enggak mungkin kita samakan. Jadi enggak bisa kita samakan antara imam-imam ahlus sunnah yang melakukan kesalahan, terjerumus dalam kesalahan, dan memang kelompok sesat. Kita harus bedakan. Kemudian yang terpenting adalah, siapapun dia, kalau dia benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Itu yang terpenting. Dan yang kita jadikan sebagai teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ulama sebesar apapun kalau menyelisihi para sahabat, jangan kita ikuti. jangan kita ikuti. Iya. Wallahu alam. Itu yang terpenting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan. Figurkan. Barusan tadi, ya, fadal. Tadi udah kita jelaskan juga, nggak diterima, terlambat. Makanya kalau kita ketemu ahlul kitab sekarang, ingatkan, beriman saja sekarang. Kalau Nabi Isa turun, kamu baru mau beriman, sudah terlambat. Tidak diterima iman kamu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, kalau sudah muncul tiga tanda besar, tidak diterima keimanan seseorang. Artinya bertobat sudah tertutup, pintu tobat. Pertama munculnya Dajjal, kemudian Dabbah, hewan melata yang bisa bicara, kemudian terbenam matahari dari arah barat. Afwan, terbit matahari dari arah barat. Iya. Dan Nabi Isa turunnya setelah Dajjal. Ahlul kitab, orang Nasrani mau beriman semuanya. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Makanya kasih tahu mereka beriman sekarang. Iya. Sebelum terlambat. Iya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Mohon maaf jamaah sekalian. Kita ada mengedarkan kotak untuk saudara-saudara kita di Palu. Insyaallah, mohon doanya juga. Ada rombongan para ustadz, ada 4 orang ustadz dan beberapa relawan besok dini hari berangkat ke Palu insyaallah untuk menyalurkan bantuan dan ada kegiatan dakwah juga. Ya. Semoga dengan kita menolong saudara-saudara kita, Allah pun menolong kita di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.